Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah naltaqi maratan ukhra, kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'limil lughah al-arabiyah, pembelajaran bahasa Arab. Kita sudah sampai kepada latihan atau ringkasan atau rangkuman yang terakhir, yaitu tentang ahwalul khabar, yaitu yang kelima insyaallah. Malam ini kita tuntaskan bentuk khabar ini, yaitu dalam bentuk jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyah yaitu adalah pelengkap untuk subjek, itu untuk mubtada. Bentuk terakhir adalah jumlah fi'liyah dalam bentuk kalimat sempurna yang diawali dengan kata kerja. Saya ulang kembali, pelengkapnya yaitu bagi subjek, bagi mubtada, pelengkapnya yang disebut dengan khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh kata kerja. Contoh, al-waladu yanamu. Al-waladu yanamu. Pelengkap di sini adalah kata yanam. Ini dalam bentuk kata kerja. Kalau dia sudah kata kerja, berarti dia dalam bentuk kalimat sempurna. Jumlatun mufidah. Kenapa demikian? Karena likulli fi'lin fa'il. Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Nah, kalau fa'ilnya tak terlihat di situ, maka fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Kata ganti yang mustatir, yang tersembunyi, yang ada dalam kata kerja itu sendiri, yaitu kata yanam, yaitu huwa yanam. Huwa ini kembali kepada subjek mubtada, yaitu al-waladu. Al-waladu yanamu. Contoh lain, al-waladu safara abuhu. Al-waladu safara abuhu ila Makkata. Anak itu, ayahnya telah berangkat ke Mekah. Jadi al-waladu itu subjek mubtada. Khabarnya adalah safara abuhu ila Makkah. Nah, fa'il di sini bukan dalam bentuk dhamir, kata ganti yang kembali pada al-walad, akan tetapi fa'ilnya adalah kata abuhu, yaitu ayahnya. Jadi al-waladu safara abuhu ila Makkah. Jadi safara abuhu ila Makkah, inilah khabar atau pelengkap untuk subjek atau disebut dengan mubtada, yaitu kata al-walad. Taib, kita minta sedesan kepada para pendengar Radio Raja maupun para penyiar TV Raja untuk bisa aktif dan membaca yang ada dalam kitab ini, yaitu nomor atau rakam khamsah atau rakam khamis, itu latihan nomor yang kelima. Nomor yang kelima yang ada pada ahwal khabar halaman Safha al-Khamisa wa Tis'in, halaman 95. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khair, dan kami berikan kesempatan langsung kepada pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021-823-6543. Silakan, Anda bisa membuka di halaman 95 dan kita masuk langsung ke nomor 5 dari ahwal al-khabar, yaitu keadaan atau bentuk-bentuk khabar. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan jilid ketiga. Kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung, untuk Jumat malam kita khususkan pembelajaran bahasa Arab di jilid yang ketiga, dan kami harap bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi sudah mengkaji atau mempelajari jilid 1 dan jilid 2 dan bisa membaca dan membahas atau menjawab pertanyaan di latihan-latihan yang ketiga ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Baik. Ahlan ya Ummu. Ahlan wa sahlan bikum. Afik. Ahlan bik. Tafadhali ya Ummu Abdillah, iqra'i rakam 5. Naam. Rakam 5. Al-Islamu yajubu ma kana qablahu. Iya, al-Islamu yajubu ma kana qablahu. Taib. Apa artinya? Al-Islam menghapus apa yang sebelumnya. Apa yang sebelum? Taib. Coba kita lihat di sini. Kalimat yang digarisbawahi adalah kata yajubu makana qablahu. Iya. Nah, ini sebagai apa di sini kedudukannya? Sebagai khabar pelengkap dari kata al-Islam. Al-Islam. Islam itu sebagai mubtada atau subjek. Iya. Pelengkapnya yajubu maka makana qablahu. Taib. Ini sebab apa? Jumlatun fi'liyatun. Mana fi'ilnya? Yajubu. Taib. Yajubu bermakna yamhu, ya, menghapus. Taib. Timbul pertanyaan selanjutnya, aina fa'il? Mana fa'il yajubu? Fa'ilnya huwa mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali kepada al-Islam. Al-Islam. Taib. Kemudian ma itu huruf apa itu? Sebagai apa dalam kalimat ini? Penghubung, kan? Penghubung itu ataf, ya? Nah, keterangan. Ma ini ma apa namanya? Dan apa kedudukan dalam kalimat? Mauqi' i'rabuhu. Mauqi' i'rabuha. Nah, mauqi' i'rabuha. Ma. Di situ ada ma, ada kana. Kita tahu kana itu adalah min al-af'alin nasikha, kan? Mana isimnya? Mana khabarnya? Kemudian qablahu ha ini kembali ke mana? Kembali kepada. Baik, ma satu persatu loh kita, ya. Coba sebentar saya tulis dulu. Ma. Ya, biar jelas. Afwan. Lahza. Bismillah. Al-Islamu. Al-Islamu mubtada'un. Iya. Yajubu. Yajubu ma kana qablahu khabar. Ma khabar. Kana qablahu. Qablahu. Iya. Nah, yang ditanya adalah, ini jelas khabar, ya, ini khabar kalimat, iya, ini khabar. Tapi mana tadi fa'ilnya adalah dhamir musatif jabba yajubu an yamhu. Fa'ilnya adalah fa'iluhu dhamir musatif takdiruhu huwa. Iya, yang ada dalam kata kata yajubu huwa kembali pada al-Islam. Tajir Islam itu menghapus. Taib, sekarang ma ini jadi apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Ma apa namanya? Ma. Ma itu kan banyak, ada ma nafiah, ma menafikan. Ma. Ada ma apa? Istifham. Ada ma al-mausulah. Mausul. Hah? Ma mausul. Ma mausul. Apa makna di sini ma ini? Kalau ma mausul. Sebelum. Ma, bukan. Yang ditanya makna ma ini, arti ma mausul, maknanya apa di sini? Hah? Baca apa? Ma al-mausulah. Al-mausulah. Baik. Maknanya apa? Di mana asyai? Sesuatu. Oh iya. Di makna asyai. Jadi ma itu mausul makna asyai, sesuatu. Nah. Jadi yajubu ma ay yajubu syai. Baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, setiap isim mausul membutuhkan silatul mausul. Mesti ada silah penghubung. Sebab isim mausul tidak bisa dia berdiri sendiri. Isim mausul tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada yang mengikatnya sehingga sempurna maknanya. Ini disebutkan silatul mausul. Ini kita mengulang kembali. Ini sudah pernah kita bahas. Halo, Umum Adallah. Ya, kira-kira silatul mausul bentuknya apa? Ana. Bentuk apa? Bentuk isim. Isim. Isim saja. Mana isim di situ? Isim kana. La. Silatul mausul itu tidak bisa hanya bentuk isim. Silatul mausul harus dalam bentuk jumlah atau syibuhul jumlah. Kana qoblahu. Lahza. Jadi silatul mausul harus dalam bentuk jumlah atau syibuhul jumlah. Nah, di sini jumlah atau syibuhul jumlah? Mana silatul mausulnya? Kana qoblahu. Nah, kana qoblahu. Berarti apa? Bentuk apa? Jumlah. Jumlah. Iya. Jumlah apa? Jumlah nasikhah ini. Nawasikh. Ada kana kan? Iya. Mafhum? Ada ka? Kana. Ini bentuk jumlah nasikhah. Asalnya adalah jumlah ismiyah dimasuki oleh ka? Kana. Tapi inilah silatul mausul. Apa? Isim kana dan khabarnya menjadi silatul mausul. Baik. Kemudian selanjutnya adalah setiap isim mausul membutuhkan a'id. Jadi silatul mausul apa? Afwan, isim mausul butuh apa? Butuh silatul mausul. Nah, ini harus paham. Apa bentuk silatul mausul? Jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Atau syibhul jumlah. Sibul jumlah jar majrur atau dharaf. Iya. Yang kedua butuh apa? Butuh a'id. A'id adalah dhamir yang kembali ya'udu ala al-mausul. Mullah. Halo. Iya. Nah, ada a'id. Jadi butuh silatul mausul. Yang kedua butuh a'id. Namanya a'id. Daripada karena ada ya'udu yang kembali. Maksud di sini adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Ada dhamir kembali kepada ma. Nah. Daripada ma. Iya. Nah. Di mana itu dhamirnya? Hu itu saja. Hah? Dhamirnya hu. Dhamir qablahu di ujung itu? Qablahu. Benar enggak itu? Coba kalau begitu Islam itu menghapus sesuatu sebelumnya. Yang dia sebelum sesuatu bagaimana? Sebelumnya. Ya kan gitu. Sebelumnya dia kembali pada sesuatu. Islam. Apa? Yang saya tanya adalah dhamir yang kembali kepada ma yang disebutnya a'id. Kana. Kana itu bukan dhamir, kana itu isim fi'il. Ha? Qablahu. Qablahu. Tapi nanti coba kita lemparkan kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja, iya, untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Mu Abdillah yang sudah memulai interaksi kami dan mencoba untuk menjawab pertanyaan Ustaz di pembahasan ahwal khabar yang nomor yang kelima. Kita berikan kembali kesempatan berikutnya di 0218236543 di belakang Mu Abdillah. Silakan. Halo. Iya, halo, silakan sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat bisa Anda kirimkan atau sampaikan juga di 0819896543 dan tentunya terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya, halo. Silakan. Mohon maaf terputus. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di telepon 021-823-6543. Dan Anda baru bergabung, bisa membuka di halaman 95 dalam latihan yang terakhir di pelajaran ke-11 pada nomor yang kelima. Silakan, ahwal khabar dalam bentuk jumlah. Ya. Halo. Baik, terputus kembali, mohon maaf. Silakan di 021-823-6543. Di nomor yang kelima, jumlah fi'liyah, ya, yang kita bisa baca di latihan yang kelima ini di pelajaran ke-11 di halaman 95, akan dijelaskan secara terperinci nanti oleh Ustaz. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Taib, nampaknya terputus kembali. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dan ini merupakan latihan terakhir sebelum kita memasuki pelajaran ke-12 dari jilid yang ketiga ini, kita berikan kesempatan kembali untuk antum semua. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Dengan Ummu Fatimah? Nah, telkomnya sedang ganggu. Baik, nah, silakan. Nah, fadal. Nah, kaya biasa. Ahal wa sallam, tafadal ya Ummu Fatimah. Nah, al-khamis, al-islamu yajubu maka naqoblahu. Iya, sahih, nah. Nah, al-islamu mubtada. Naam. Khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah yajubu maka naqoblahu. Baik, pertanyaan tadi adalah yajubu itu fi'il mudhari. Naam. Baik, wa fa'iluhu, fa'ilnya apa? Dalam bentuk apa? Dhamir mustatir takdiruhu, yang ada pada kata yajubu, kembali kepada al-islam. Naam. Kemudian ma itu adalah isim, isim mausul. Mausul. Iya, bimakna asyai, ya. Mana asyai? Taib. Nah, bagaimana saya jelaskan tadi? Belum ketemu saja, Bay. Hah? Yang ainnya bukan yang domir hayur, kan? Mau nanya atau mau ditanya? Mau jawaban, Ustaz. Iya, mau jawaban. Nah, saya tadi bahwa ma itu adalah maf'ul. Iya, nah, kan? Isim mausul, nah, menempati teman nasab sebagai maf'ul bih. Baik, nah, karena itu butuh isim. Mana isimnya? Isimnya itu dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? Apa kembali pada Islam? Ya, kembali kepada Islam. Kembali pada Islam. Kepada mak, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kembali kepada mak. Kalau kembali kepada Islam, berarti Islam itu menghapus sesuatu yang adalah Islam itu sebelumnya. Gimana itu? Kembali kepada mak, ya. Nah, jadi isim kana itu adalah dhamir mustatir. Jadi isim kana dhamir mustatir. Ya, ismuha adalah dhamir takdiruhu huwa. Takdiruhu. Nah, huwa inilah a'id, kembali kepada ma. Ma. Iya. Kembali kepada ma. Inilah a'idnya. Isim kana itu sebagai a'id yang kembali kepada ma. Jadi makana sesuatu, Islam itu menghapus sesuatu, kana yang adalah sesuatu itu qoblahu. Apa qablahu, ha, kembali ke mana? Ke al-Islam. Al-Islam, sebelum Islam. Iya. Jadi Islam itu menghapus sesuatu yang sebelumnya, sebelum Islam. Sebelum Islam. Iya. Nah, maksud sesuatu apa di sini? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kan gitu. Jadi ketika Islam, semua perbuatan yang buruk yang dilakukan sebelum Islam, termasuk masalah akidah yang menyimpang, ya kan? Nah, itu menghapus. Makanya orang yang masuk Islam seperti anak yang baru lahir. Ya. Jadi al-Islamu yajubu ma kana qablahu. Baik, sudah terjawab, ya. Ya, ini harus, inilah perlunya diperhatikan betul-betul masalah yang terkait dengan yang dhamir musatir, kemana kembali dhamir itu, supaya tidak salah dalam memahami suatu kalimat yang sempurna. Tapi bisa berikan contoh lain, contoh yang khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, al-waladu yajlisu fil tadi sudah ya. Coba coba kata al, selain al-walad tadi sudah saya berikan contoh. Iya. Yeah. Al-muhandisu. Yaf'alu. Al-muhandisu yajlisu fil safli. Enggak nyambung Ustaz. Kan bisa saja ya. Kan bisa saja dia sedang duduk di kelas. Memang enggak boleh insinyur duduk di kelas. Nah, Ustaz. Baik. Atau contoh lain, silakan contoh lain. Al-mudarrisu yaktubu al-mudarrisatu taktubud darsa. Baik, al-mudarrisatu taktubu darsa. Ala sabburati. Baik. Al-mudarrisu taktubu ad-darsa ala sabburati. Aina khabar? Aina taktubu ad-darsa ala sabburati. Iya, taktubu ad-darsa ala sabburati. Baik. Kita tahu bahwa khabar dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Nah, dhamir itu sebagai pengikat. Kalau tidak, kalimat yang kedua itu putus, tak bersambung dia. Tadi apa tadi? Al-mudarrisatu. Iya. Taktubu. Taktubu. Taktubu darsa. Ala sabura. Ala saburati. Iya. Mana ini mubtada? Mubtada mim. Mana dhamir ini jelas taktubu darsa, ini sebagai apa? Khabar. Khabar. Iya, kha itu khabar. Mana dhamir kembali pada al-mudarrisah? Atta. Hah? Ta. Memang ta itu dhamir. Memang ada ta fi'il mudhari itu dhamir. Yang dhamir itu adalah yang ada pada fi'il madhi, betul. Ta katabta. Katabtuma itu ta atau dhamir, itu baru dhamir. Nah, ini fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Nah, Ustaz. Iya. Apa dhamirnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu. Iya. Iya, betul. Nah, ini dia. Iya, ini sebagai apa? Fa'il kan? Fa'il taktub. Kan hiya ini sebagai fa'il taktub, kembali kepada al-mudarrisatu. Taib. Coba dijadikan mudarrisa mubtada ini dalam bentuk jamak. Al-mudarrisanya sebagai? Ya, tetap mubtada kan, dijadikan dalam bentuk jamak, itu kan mufrad. Al-mudarrisatu taktubna darsa ala saburati. Yaktubnya apa nih? Al-mudarrisatu yaktubna darsa ala saburati. Naam, sahih. Al-mudarrisatu yaktubna ad-darsa ala saburati. Sahih. Nah, itulah harus diperhatikan pada fi'ilnya, yaitu apa? Dhamir. Yaktubna. Jadi al-mudarrisatu yaktubna. Betul. Karena ini sudah bentuk jamak. Jadi apa? Yaktubna. Kenapa enggak taktubnya? Enggak bisa. Taktubna itu untuk dhamir mukhatab. Iya. Betul, dhamir mukhatab. Kalau yaktubna hunna, kalau taktubna antunna. Antunna. Nah, sedangkan mubtada ini adalah bentuk apa? Ghaibat. Ghaibah. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Ini soal ya, Ustaz. Iya. Anda minta tolong diberikan contoh ketika hada itu berada di tengah-tengah, dia sebagai badal, naat ataupun mudhaf ilaih. Ustaz ada masih bingung. Iya, mudhaf ilaih mana ada tengah-tengah? Mudhaf ilaih mesti di akhir dia. Maksudnya ketika berada di tengah kalimat gitu, kan ada kadang ada hada gitu, kedudukan hada sebagai badal, mudhaf ataupun naat itu kan. Iya. Nah, Ustaz, seperti contoh di surat Al Imran kan ada lafaz itu min faurihim hada, itu di hada itu sebagai apa gitu, Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Fatimah di Bekasi. Barakallahu fik. No akhir Ustaz. Baik. Kita akan angkat nanti pertanyaan di akhir kajian. Kita berikan kesempatan kembali masih di latihan yang sama Ustaz ya. Baik, di line telepon 021 8236543. Kita berikan kesempatan kembali untuk membaca dan mungkin memberikan contoh dari jumlah, dari bentuk khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Taib, ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Nasir di Riau, Ustaz. Taib, ahlan Pak Nasir. Masya Allah. Iya. Ini, tapi yang ingin kami tanyakan keluar dari pembahasan sekarang, Ustaz, gitu. Tapi yeah, masih berkaitan dengan bahasa Arab, gitu. Silakan, Pak. Iya, gini kan. Ini saya pernah membaca buku-buku karangan-karangan orang mustasyrikun. Mereka mengatakan kalau Tuhan orang Islam itu banyak gitu. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Tuhan menggunakan domir nahnu gitu. Iya. Seperti wama arsalnaka atau yang lain-lain gitu kan. Ya, jadi gimana itu menanggapi itu gitu kan. Iya, ya. Mohon iya. Baik, Pak Nasir, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak Nasir. Mubasyarah. Taib labas, hatta la nansah. Taib, fadal. Sebetulnya hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Memang seperti ini dijadikan celah bagi al-mustasyrikun orientalis untuk apa? Untuk merusak akidah umat Islam. Nah, itu karena orang enggak paham. Kalau orang tidak paham bahasa Arab, tentu dia akan bisa terjerumus. Disinilah perlunya umat Islam itu sedikit banyak memahami bahasa Arab supaya dia tidak dikibuli oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam itu sendiri. Memang orientalis ini terkenal bahwa mereka ada saja sedikit celah untuk bisa masuk dan bisa merusak, mereka berusaha untuk merusak dan mengkaburkan ajaran Islam. Termasuk yang seperti ini. Nah, contoh lain ya, contoh lain sebelum saya jawab ini, umpamanya dzalikal kitab, Al-Qur'an kan? Dzalikal kitab la raiba fi. Ini juga dijadikan senjata bagi mereka orientalis, ya, mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama hak. Kenapa? Karena Islam telah mengakui bahwa Injil itu adalah, yaitu Bible kan? Injil itu hak dan tidak ada keraguan. Lihat ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Apa diterjemahkannya? Ini Bible. Ya. Ini Bible, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, atau itu Bible. Nah, padahal tidak demikian. Maka Allah itu apa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam tafsir beliau supaya umat Islam tidak terkecoh dalam hal ini. Nah, beliau menjelaskan kata zalika itu bimana hadha dalam bahasa Arab. Zalika digunakan hadha itu suatu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Nah, yang tahu ini orang ahli bahasa. Kalau orang Islam kalau enggak pernah belajar bahasa Arab, tentu dia tidak tahu ya bahwa kalau zalika itu maknanya itu, selamanya mana itu. Padahal tidak demikian. Nah, inilah perlu mempelajari. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan zalika itu bimana hadha. Nah, kenapa digunakan zalika di sini? Ada lirtifa'il Qur'an wa 'uluwih. Ketinggian Al-Qur'an, keagungannya. Maka Allah memakai kata zalika. Karena zalika kan itu jauh. Nah, padahal digunakan untuk hadza, digunakan untuk kata zalika, menunjukkan bahwa ketinggian dan keagungan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian mereka sering mengatakan al-kitab di sini bermakna Al-Qur'anul Karim. Dan ada pun yang menafsirkan bimana Bibel, Injil dan Taurat, fahadha ba'idun jiddan, kata beliau. Jauh sekali diartikan seperti itu. Nah, karena tidak mungkin di awal-awal kitab lalu membicarakan tentang bukan kitab itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dengan suatu karya, mungkin kan, ketika di awal karya, mesti dia bercerita tentang karyanya. Yang karya yang dia bikin, bukan menceritakan karya-karya lainnya. Nah, itu umumnya, logisnya begitu. Nah, kembali pada tadi, ini celah-celah yang dijadikan orientalis. Maka ulama mengatakan, nahnu, dalam Al-Quran Allah mengatakan, nahnu itu li ta'zim. bukan menunjukkan bahwa Allah itu apa? Banyak. Bukan Allah itu banyak, tapi li ta'zim, nuka agungan. Nah, ini harus diketahui oleh kita semuanya. Terkadang memang kata jamak digunakan untuk mufrad. Coba, assalamualaikum. Asalnya apa? Assalamu, kalau kita beri salam kepada orang sendiri bagaimana? Hukum asalnya apa? Assalamualaika, kan itu? Boleh? Boleh. Tapi apakah boleh assalamualaikum? Juga boleh. Padahal sendirian. Nah, itulah bahasa Arab. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, apakah menunjukkan bahwa yang kita beri salam itu orangnya banyak? Padahal orangnya satu orang, kan? Nah, dan itu sering digunakan, assalamualaikum, ketika bertemu dengan teman cuma satu orang, assalamualaikum juga. Nah, hal seperti ini perlu diketahui dalam bahasa. Bahasa itu sangat-sangat luas sekali. Ya. Nah, kembali kepada tadi ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata nahnu ada litta'zim, bukan menunjukkan bahwa Allah itu apa? Tuhan itu banyak, atau Tuhan itu trinitas. Ya. Fadhil Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Demikian Pak Nasir terkait dengan pertanyaannya, dan jazakallah khair atas pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kita kembali ke latihan di pelajaran Durusul Lugha Al-Arabiyah jilid yang ketiga. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk membaca di nomor yang kelima, latihan yang terakhir di pelajaran ke-11. Taib, halo. Silakan. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Silakan ya, Umar. Taib, tampaknya terputus-putus, mungkin bisa bergeser. Masya Allah, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di layanan telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan contoh dari bentuk khabar dalam bentuk jumlah, silakan bisa melalui pesan singkat juga di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo, silakan. Taib, sambil kita menunggu ada contoh yang diberikan pendengar kita saat dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan contoh al-ma'u yajri. Yajri minal fawqi ila tahat. Naam. Okay. Al-ma'u yajri minal fawqi ila tahti. Itu betul. Ya. Ada yang mengalir ke atas ya. Hah? Ada pakai mesin ya. Masuk ke toron ya. Taib. Itu tabiat air betul, dari atas ke bawah dia mengalir. Taib, al-ma'u yajri minal fawqi ila tahti. Minal fawqi ila tahti. Betul. Iya. Jadi khabarnya adalah yajri. Yajri. Iya, yajri arti mengalir. Iya, bisa juga yasilu. Nah. Sala yasilu. Ya. Juga bisa yajri, dan itu banyak Al-Qur'an Karim menggunakan tajri min tahtil anhar. Iya. Mengalir di bawahnya sungai. Pengerti sungai itu adalah air, bukan sungai mengalir. Sungai tidak bisa mengalir. Inilah bahasa Al-Qur'an. Sastranya cukup tinggi. Iya. Jadi tempat disebut, tapi maksudnya apa? Yang menempati. Itu yang dimaksud. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair atas yang contoh yang diberikan. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Taib, masih terputus kembali. Kami angkat satu contoh berikutnya dari Abu Salma di Sambas. Ayy, taib. Muhammadun al-mujtahidu yaqra'ul Qur'ana. Naam. Muhammadun al-mujtahidu yaqra'ul Qur'ana. Sahih. Muhammad itu mubtada. Sekarang al-mujtahidu adalah sebagai na'at atau sifat, sedangkan khabarnya adalah yaqra'ul Qur'ana al-karimah. Iya, bentuk jumlah fi'liyah. Fa'ilnya dhamir musatir takdir huwa yang ada pada yaqra', kembali kepada Muhammad. Baik, contoh berikutnya. Jazakallah khair, masih dari Abu Salma. Iya. Al-waladani darabani al-kalbaini. Nah, ini al-waladani darabani al-kalbaini. Al-kalbaini. Secara maknanya saja, dua anak itu keduanya memukul dua anjing. Nah, telah memukul. Iya. Al-waladani. Katanya apa? darabani. Al kalbaini. Ya. Nah, ini perhatikan di mana salahnya ini? Kata darabani. Kalau darabani ini bentuk apa ini? Kalau dia fi'il madhi, tidak ada nunnya. Ini harus perhatikan. Jadi kalau dia fi'il madhi, tidak ada huruf nunnya. Tapi yang ada nun adalah fi'il mudhari. Daraba, daraba, darabu. Jadi daraba, daraba, untuk satu orang, daraba, darabu. Darabat, kalau untuk wanita, darabata, darabna. Nah, jadi, jangan pakai nun. Kerana ini fi'il apa? Madhi. Kalau fi'il mudhari, baru pakai nun. Yad, ribani. Yadribani. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, bedanya apa? Beda menunjukkan waktu. Waktu yang beda. Kalau ini daraba telah mukul, kalau yadribani sedang memukul. Iya. Sedang memukul. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Demikian Abu Salma di Sambas, sedikit perbaikan dari kalimat daraba, ya, tidak ada nunnya karena dia fi'il madhi saja. Baik. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Nah, Pak Iwan di Pekanbaru. Pak Iwan di Pekanbaru. Silakan, Pak. Iya, Munah. Cuman ini agak kira detail beberapa kali. Masih bisa. Terkait dengan pembahasan bahasa Arab juga, Pak? Iya. Silakan. Sama masalah domer. Iya, silakan. Dalam hal ini kita waktu zikir sudah sholat, penggunaan domer itu bisa berubah dari anta menjadi huwa. Namanya kan kita waktu zikir kan masih berhadapan dengan Allah, kan harusnya la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Tapi situ kita pakai la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bagaimana pemahamannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mafhum, Ustaz? Soal mafhum? Ya, dia maksud itu adalah perubahan apa? Kan zikir, nah, zikir itu kepada Allah. Allah, ya, yang saya tangkap adalah seharusnya pakai kaf. Nah, kok bisa pakai hu? Iya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu. Ya, coba kita tunggu. Ya. Ya. Saya tidak tahu apa perubahan dari mana bisa berubah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Wahdahu. La syarikalah. Tapi di sini sebetulnya tidak ada apa? Tidak ada perubahan dhamir. Iya, yeah, saya tidak tahu apa maksud perubahan dhamir. Apakah ini maksud ini? Ka ini bukan dhamir. Mungkin barangkali dimaksud ka itu engkau, ya. Ini syarika, ini bukan dhamir, bukan kaf, ini bukan dhamir. Kaf ini adalah huruf asli. Syarika, tidak ada syarikat. Jadi syarika itu syarikat. La syarika, tidak ada syarikat. Bukan arti kamu. Nah, mungkin ini ada kaf, mungkin ada kamu, kok berubah daripada hu, kan gitu. Jadi saya ulang kembali, kaf ini bukan kamu. Kaf ini adalah apa? Bagian daripada kata syarika, itu kata asli. Bukan dhamir, kata ganti, bukan dhamir. Iya. Ya. Kesatuan. Satu kesatuan. Ini apa? Ini syarika itu adalah satu kata. Ya. Bagian pada huruf di sini, pada nah, syarika. Jadi la syarika, tidak ada syarikat. Jadi bukan tidak ada kamu, syarikat kamu. Kaf ini bukan kamu. Nah, ini mungkin barang itu maksudnya. Kok bisa berubah kepada dhamir ghaib? Nah. Jadi tidak ada perubahan dari apa? Dari mukhatab kepada ghaib di sini. Jadi ha ini kembali ke mana? Ha ini kembali ke mana? Wahdahu, kembali pada Allah. Ya. Lahu, kembali pada Allah. Ya. Semua itu dhamir ghaib. Ya. Baik, Ustaz, semakin jelas insyaallah dari apa yang dijelaskan Ustaz terkait dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali mungkin satu penelpon sebelum kita beranjak ke pelajaran ke-12 Ustaz ya. Iya. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah kembali. Naam, ya. Ahlan ya Umu, silakan. Assalamualaikum. Ahlan baik. Baik, Mas Sili, coba kasih contoh. Ya. Al-hajju yadkhulul masjidal harami. Al-hajju yadkhulul masjidal harami. Yadkhulul, kalau alif lam berarti al-harama. Harama. Iya. Ya kan? Tapi kalau enggak pakai alif lam, Masjidal Harami. Tapi kalau pakai alif lam, Al Masjidal Harama. Iya. Al-hajju, al-hajju. Hanya panjang ya. Al-hajju. Al-hajju yadkhulul Masjidal Harama. Iya. Bagus, sahih. Mana mubtada'nya? Al-hajju. Al-hajju. Iya. Khabarnya adalah yadkhulul masjidah. Yadkhulul masjidah. Iya. Ya dukul masjidah, jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dalam bermustatir. Iya, takdiruhu huwa. Agruba. Iya. Kembali al-hajju. Iya, sahih. Fi misal akhar, ada contoh lain? Al-muslimatu. Yadkhuluna masjidah. Apa? Yadkhuluna masjidah. Naam, al-muslimatu yadkhulna al-masjidah. Taib. Coba dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Mubtada'nya jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna yadkhulul masjidah. Al-muslimuna yadkhuluna masjidah. Ya, yadkhuluna. Jadi pakai nun, jangan dibuang nunnya. Yadkhuluna ya, masjidah. Yadkhuluna al-masjidah. Yadkhuluna al-masjidah. Kalau dia fiilnya fiil madhi? Al-muslimuna. Ya. Dakhulu. Dakhulu masjidah. Al-masjidah. Sahih. Tapi kalau kembali pada al-muslimat tadi, fiilnya fiil madhi. Al-muslimatu. Ya. Dakhulat. Dakhala. Al-muslimatu. Al-muslimatu. Yadkhulna. Kalau yadkhulna itu fi'il mudhari. Sekarang minta fi'il madhi. Dakhala. Al-muslimatu. Dakhala. Coba tasbihkan. Dakhalat. Dakhalat. Dakhalna. Nah, itu dia al-muslimatu. Dakhalna. Nanya yang panjang. Kalau nah panjang itu arti nahnu, jadi dakhalna. Kami. Dakhalna. Iya, dakhalna al-masjidah. Dakhalna masjidah. Iya, nunnya pendek ya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Mbak Abdullah. Barakallahu fiik. Tapi kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah sudah apa? Saya kira sudah kita cukupkan itu ya. Ya, tinggal lagi para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk melatih terus tentang apa yang pelajari materi terakhir adalah tentang masalah mubtada serta keadaan mubtada dan keadaan khabar. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke 12 ad-darsu tsaniyah asyara. Ad-darsu tsaniyah asyara. Taib, ini kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca hiwar ini. Ya. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan jilid yang ke mohon maaf, pelajaran yang ke-12. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa menghubungi kami untuk membaca nas dan hiwar yang terdapat di pelajaran ke-12. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Surya di Kelapa Nunggal. Ah, taib. Ahlan, ah, Surya. Silakan. Taib, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Ad-darsu. Naam. Ad-darsu ats-tsaniya 'asyara. Al-mudarrisu. Urahibu bikum fil yaumil awwali min al-'amil jadidi. Mata wasaltum min biladikum. Wasalna qabla usbu'in. Amma ana fawasaltu amsi. Ana wasaltu yawmas tulatai. Wadhaabtu ila makata liada'i umrati. Wabakitu hunaka salatata ayamin. Waroja'tu al-barihata. Ahlan wa sahlan. Ya ustadu, atasmahu li an ajlisa amamaka. Inna hadzal maq'ada qawlin baina sahibahu huwa qaidul amal mawdi ijlis haythu syi'ta la uridu an ajlisa tahtal mirwahati baina dzalika yaduruni afa ajlisu khalfa jamalin la man'a ladayya. Aina saparta fi uzatis soifi hadis sanata ya ustadu ila Indonesia. Jayid. Alam sumaru. Alam. Alam. Alam. Alam tamro. Tamro. Perhatikan baik. Kalau tamro apa artinya? Kurma, iya. Lam itu kan huruf jazam. Huruf jazam itu masuk pada fi'il kan, tidak ada masuk pada isim. Alam tumar. Tumaro. Alam tumaro bi. Apa artinya? Lari. Ini kalimat marra. Marra ya. Ya murru. Iya. Marra ya murru. Jadi alam. Alam. Tamurra. Alam marra ya murru. Perhatikan mudhari'nya marra ya murru. Alam tamurra. Iya. Alam tamurra. Alam tamurra ikwal al maburo. Hah? Apa itu? Alam tamurra bi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya. Kuala Kuala Lumpur. Iya. Kuala Lumpur. Kuala. Alam tamurra bi Kuala Lumpur? Alam tamurra bi Kuala Lumpur? Lumpur. Bala, walakinni lam amkutu fiha tawilan. Lam am? Lam amkut fiha. Lam amkut fiha tawilan. Tawilan, na'am. Kam labisa sama ya ustazu? Labisu sama ta yauman au. Labis. Labistu. Labistu, iya. Labistu sama ta yauman au ba'da yaumin. Jayid. Lam arafta annaka ta'ti ilal biladi la baladi, bukan laisa biladi, baladi. Amma bilad itu jama', ada alifnya. Ini nah, balad. Lam arafta annaka ta'ti. Arafta au araftu? Lalu araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Naam. Asafarta ila Singapura ta aidon? La, alam tusafir ilaiha min qablu. Naam, lam usafir ilaihi qattu. Qattu, naam. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Ya, jazakallah khair, Surya di Kelapa Nunggal. Barakallah fik. Tilawah mumtazah. Kita berikan kesempatan kembali ya, kirawah jayda insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 di belakang Surya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Tafadhal iqra'i. Nah. الدرس الثاني عشر أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد متى وصلتم من بلادكم وصلنا قبل أسبوع. أما أنا فوصلت أمس. أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبقيت هناك ثلاثة أيام ورجعت البارحة. أهلا وسهلا يا أستاذ، أتسمح لي أن أجلس أمامك؟ إن هذا المقعد خال، فإن صاحبه طوي قيده العام الماضي. اجلس حيث شئت. لا أريد أن أجلس تحت المروحة، فإن ذلك يضرني. أفأجلس خلف جمال؟ لا مانع لدي. أين سقطت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ إلى إندونيسيا. ألم تمر بكوالالمبور؟ فلا، ولكنني لم أمكث بها طويلا. كم لبست ثم يا أستاذ؟ لبست ثمة يوما أو بعض يوم. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. أسافرت إلى سنغافورة أيضا؟ لا. ألم تسافر إليها من قبل؟ نعم، لم أسافر إليها قط. قط، نعم، أحسن، بارك الله فيك، قراءة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا فاطمة، barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di sesi qiraah dalam hiwal yang terdapat di pelajaran ke-12. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan Anda bisa membaca kembali pelajaran ke-12 ya, hiwal yang kita telah mulai. Halo. Silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung bisa membuka di pelajaran ke-12 di pelajaran ke-12 yang pertama dari sesi qiraah ini. Kita berikan kesempatan untuk membaca, dan mungkin nanti akan kita berikan kesempatan juga untuk mencoba melihat kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ais? Naam. Di salah tiga? Naam. Baik. Ahlan, tafadhali ya Ummu Ais, iqra'i. الدرس الثاني عشر. أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. متى وصلتم من بلادكم؟ وصلنا قبل أسبوع. أما أنا فوصلت أمس. أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبقيت هناك ثلاثة أيام رجعت البارحة. أهلا وسهلا يا أستاذ، أتسمح لي أن أجلس أمامك؟ إن هذا المقعد خال، فإن صاحبه طوي قيده العام الماضي. اجلس حيث شئت. لا أريد أن أجلس تحت المروحة، فإن ذلك يضرني. فأجلس خلف جمال؟ لا مانع لدي. أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ إلى إندونيسيا. ألم تمر في كوالالمبور؟ بلى، ولكنني لم أمكث فيها طويلا. كم لبست ثم يا أستاذ؟ لبست ثمة يوما أو بعض يوم. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. أسافرت إلى سنغافورة أيضا؟ لا. ألم تسافر إليها من قبل؟ نعم، لم أسافر إليها قط. أحسن، بارك الله فيك، قراءة جيدة ما شاء الله. جزاك الله خير يا معيس، بارك الله فيك. طيب، قراءة جيدة. طيب، nah, kita berikan kesempatan kembali masih di sesi qiraah. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV ya memanfaatkan untuk sesi qiraah ini dan membantu kita juga untuk mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, silakan di line telepon 0218236543. Dan mungkin dipendekkan makhrajul huruf juga saat di sesi ini ya, Ustaz ya. Iya, iya betul. Bagaimana membacanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hurufnya. Nah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kembali Ustaz di Depok Pekanbaru. Masyaallah. Ahlan. Tafadhal. Ada yang kurang tadi yang Pak ya. Oh, jadi, yang pertanyaan tadi, yang tadi Pak yang domir itu bukan? Ah, domir. Ya, bagaimana Pak? Kalau kita kan zikir astagfirullah. Iya. Kemudian Allah Maha Salam. Iya, iya. Kayaknya masih cocok tidak anta gitu kan? Oh, nah, gitu. Iya. Dan kok oh, enggak ada lawah dahu, lawah dakala cari apa gitu loh. Kenapa? Nah, kemudian zikir berikutnya kan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah gitu kan? Heeh. Wahdaka la syarika laka. Ya. Iya. Iya, ini iya betul. Sebentar. Coba tahu bahwa setiap dhamir itu harus ada kembalinya. Nah, ini karena di awal itu adalah dalam bentuk is ghaib Allah, maka har dhamir harus sesuai. Kalau laka ini enggak kembalinya kepada Allah, ini enggak, ini dhamir mukhatab. Sedangkan Allah itu dhamirnya dhamir huwa, makanya harus sesuai. Ya, walaupun zikir ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu ada yang digunakan dalam bentuk anta langsung kepada Allah, ada dalam bentuk ghaib, dan kedua-dua itu digunakan dalam zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maksudnya kita berubah itu. Kalau kita berubah jadi begini, la ilaha illallah wa ta'ala kita salah. Dirubah, la ilaha illallah wahdahu la syarika laka, yang enggak ka itu kan ya, ya. Maksudnya la ilaha illallah wahdaka la syarika laka gitu. Wahdaka, wahdaka ka itu kembali ke mana? Padahal kita kan dapat Allah itu. Iya, tapi di sini dalam susunan bahasa itu mesti dhamir itu kembali kepada sebelumnya. Nah. Oh iya, susun bahasa begitu. Okay, jadi ya kembali kepada sebelumnya. Sebelumnya memakai kata Allah dalam bentuk ghaib, makanya dhamirnya dhamir huwa. Jadi wahdahu. Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Ustaz. Ya Afan. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak. Barakallahu fik. Dan untuk memahami tentang penempatan dhamir. Iya, dhamir kecuali kalau dari awal kita pakai dhamir anta. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sahih. Jadi enggak bisa dua, Allahumma antas salam wa minhus salam. Nah. Ya, ini salah. Ya, jadi kalau awalnya mukhatab, maka dhamir selanjutnya juga harus kembali kepada sebelumnya. Ya. Dan demikian juga dalam bahasa kita juga saat ya. Iya. Ketika iya. Awalnya dengan iya. Yang kedua, iya. Kemudian kita rubah jadi yang ketiga, tentu iya. Tidak rancu saat ya. Iya, betul. Khair, jazakallah khair. Kami sampaikan kembali, silakan. Masih ada beberapa waktu yang kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba sesi qiraah di pelajaran ke-12 ini. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, masyaallah. Mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan bisa menghubungi kembali. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, silakan Anda bisa menyampaikan atau menghubungi di line telepon 0218236543. Untuk sesi qiraah atau ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini, kami persilakan. Halo. Iya, silakan. Baik, kami angkat kembali dulu dari pesan singkat yang sudah menyampaikan beberapa contoh dari latihan sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-lughatu yusahhilu fi fahmi al-murad. Al-lughatu yusahhilu mana maf'ulnya? Di sini dengan fi fahmi. Yusahhilu. Jadi fi fahmi mungkin ya bisa saja maf'ulnya apa dalam bentuk apa? Maklum dibuang nah. Ya. Yang namanya yusahilu. Seharusnya yusahilu fahma, itu lebih tepatnya. Yusahilu fahmad din. Nah, cuma di situ ada kesalahan. Kesalahan di mana? Kata yusahil. Kenapa? Nah, karena dhamir itu dhamir huwa. Huwa kembali ke mana? Sedang al-lughah itu mu'annath. Seharusnya al-lughatu tusahilu. Ya, tusahilu. Fahmad dini. Memudahkan dalam memahami agama. Ya. Baik, jazakallah khair. Ada sedikit perbaikan dari contoh kalimat yang disampaikan. Ya. Atau al-lughatu tusahil lana. Pakai fi. Tusahil lana fi fahmiddin. Baik, masyaallah. Ya. Memudahkan bagi kita untuk memahami atau dalam memahami agama. Baik, jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 dalam sesi qiraah di pelajaran ke-12 ini. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Umair, Ciledug. Baik, ahlan ya Umu Umair. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umu Umair. Iqra'i. Ad-dars tsani 'ashar. Ad-dars tsani aw tsaniya? Ad-dars tsani 'ashar. Kenapa tsani 'ashar? Sebagai apa tsani 'ashar ini? Ana fi nahu ghairu apa? Enggak terlalu paham. Iya, baik insyaallah nanti. Iya. Baik, nanti kita sedikit kupas juga ya. Baik, ikra. Jadi ad-dars tsani 'ashar ya. Ats-tsani 'ashar. Masyaallah. Masyaallah terputus ya Allah. Iya. Baik, Umu Umair mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Terputus sambungan teleponnya, dan juga bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain, kami berikan kesempatan di sesi qiraah ini. Iya, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Ya, silakan di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat masih kami tunggu di 0819896543. Kami akan angkat di akhir kajian. Iya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf terputus kembali koneksi sambungan teleponnya. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang baru bergabung untuk mengikuti pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga. Ada yang sudah memiliki bukunya bisa membuka di halaman 96, pelajaran ke-12 ya, di jilid yang ketiga kita memasuki pelajaran baru di kesempatan malam ini. Dan kita mulai dengan sesi qiraah dari hiwar dan nas yang terdapat di pelajaran ke-12. Taib. Halo. Iya, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Taib, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam pembahasan mubtada khabar setiap mubtada pasti harus ada khabarnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Oh iya. Kalau enggak ada khabar, kalimat itu tidak sempurna. Aida. Ya, mesti ada khabar. Cuma terkadang khabarnya ada yang dibuang. Ya. Ada yang khabarnya nampak tak dibuang, ada yang dibuang. Itu sudah kita bahas kemarin secara singkat ya. Contoh. Ya. Kemarin ada contoh yang dibuang. A'anta talib? A'anta talibun? Naam. Apa yang dibuang situ? Mubtada dan khabar sekaligus dibuang. A'anta talib? Naam. Iya, iya apa? Ana talibun. Jadi kata ana talibun, dua-duanya dibuang, bukan saja khabar, tapi mubtada dan khabarnya dibuang. Nah, ini boleh, kenapa? Kena maklum. Ya, kena dia maklum. Demikian juga man anta. Man anta? Muhammad. Nah. Berarti khabarnya dibuang, mubtada ini dibuang. Apa takdirnya? Ana Muhammad. Jadi man anta? Muhammad, ai ana Muhammad. Ya. Jadi yang jelas setiap mubtada itu mesti ada khabar. Khabar itu sebagai mukammil, pelengkap. Sebagai khabar itu mukammil, pelengkap. Tidak ada mubtada tanpa khabar. Ya. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, kita berikan kesempatan kembali di sesi qiraah. Silakan satu penelpon di 0218236543. Halo. Silakan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Talabul ilmi faridatun. Mana yang mubtada dan yang khabar, Ustaz? Kalau mubtadanya talabul ilmi, nah, mengapa khabarnya muannats? Jazakallahu khair. Oh iya. Baik, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mubtada itu adalah talabu. Iya. Yeah. Sedangkan apa khabarnya? Faridatun. Nah, faridah itu sebagai khabar. Ya. Di mana fardun dan itu boleh. Nah, kenapa ini bermakna faridah mana fardun? Ya, sama seperti kalau masdar itu ada yang apa? Ada yang ada masdar yang ada ta marbutah. Ya. Ta marbutah seperti qiraah. Ya kan? Ada apa? Mana qiraah? Qara'a yaqra qira'atan. Kemudian kataba yaktubu kitabatan. Nah, seperti ini kalau masdarnya ada tamabuta itu boleh. Iya, dijadikan mukhabar walaupun dia mubtada'nya apa? Mudzakkar. Ya. Kecuali kalau dia sifat. Kalau sifat tidak harus sesuai. Iya, ditahan dulu untuk penjelasan berikutnya. Kita angkat kembali dari telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abdillah. Ya, ngiri kira-kira, Ustaz. Tafadhol, silakan ya. Tafadhol. Atasu Sania Syaro. Naam. Arahibu bikum fil yaumil awali ingalam didi mata basultum min biladikum basulna kebelak uskuin ama ana fabasultu amsi. Ana basaltu yauma sulasai Zadhatu ila makata liada ila umrati Wabaki tuhnaka salasata ayamin Rujatul barihata Ahlan wa sahlan. Ya Ustazu atas mahli an ajlisa atas mahuli atas mahuli atas mahuli an ajlisa amamaka. Naam. Inna hajal maqrata khalin Inna sahibahu Tuliya Qoribu Lama Rabi Ijlis khai Bersi'a La adali An adlisa Tahta mirwahati Fa inna dalika Ya duruni Afa adlisu Khalfa jamalin La mania Ladaya Aina safarta Fi uwati Saisi Hadhihi sanati ya Ustaz. Hadhihi sanati ya Ustaz. Naam. Illa Indonesia. Yait. Alam tamu roti Kuala Lumpur. Bala, balakinani lam amkus fiha tawilan. Kam lapisu sama ya. Kam lapisa sama ya Ustaz. Tapi itu sama ta yauman au ba'da yaum. Naam. La warastu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltu ka fil matari. Asafarta ila Singapura aidon. La alam usafir ilaiha min qablu. Naam. Lam usafir ilaiha qatul. Qattu ya. Qattu. Iya. Ya, lam usafir ilaiha qattu. Ahsan, barakallahu fik. Qira'ah mumtazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemukahai. Wa iyyak. Jazakallahu khair ya Abdullah, barakallahu fik. Kira'ah jayidah. Tayib, kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain. Mungkin satu telepon kembali kami angkat untuk sesi qira'ah ini di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Rudi. Di mana Pak Rudi? Dari Madura. Ahlan, silakan. Dari Madura Sumeneb. Baik, masyaallah. Ahlan. Ahlan, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya, Rudi. Ma'akal kitab? Ma'akal kitab? Ya. La. Tushahid tilfaz? Tayyib, mohon maaf. Naam. Tayyib. Ya, Pak Rudi dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, ada feedback. Cukup dengar via telepon saja, biar lebih jelas suaranya. Dikecilkan atau dimatikan dulu volume suara TV dan radionya. Kita akan tampilkan di Tayyib, masya Allah terputus. Kami mohon maaf. Pak Rudi di Madura Sumeneb, silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Kami ingatkan bagi para pendengar dan pemirsa yang sudah bisa masuk untuk dikecilkan volume suara TV radionya supaya tidak ada feedback. Kita berikan kesempatan yang terakhir, silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Umumair. Silakan. Ahlan ya Umumair. Silakan. Tafadhali ya Umumair. Iqra. Urahibu bikum fil yaumil awwali min al-amil jadidi. Mata wasatum min biladikum wasona qabla usbu'in. Amma ana wasatu amsi. Ana wasatu yauma sulasai. Wadhabtu ila makkata liada'i umrati. Wabakitu hunaka salasata ayyamin. Waraja'tul barihata. Ahlan wa sahlan. Ya ustazu, atasmahu li an adrisa amamaka? Inna hadzal maq'ada khalin. Fa inna sahibahu huwa qayduhu al-'am al-madiya. Idris haythu syi'ta. La uridu an adrisa tahta al-mirwahati fa inna dhalika yadurruni. فأدرسوا خلف جمال لا مانع لدي. أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ إلى إندونيسيا. ألم تمر بكوالالومبورو؟ بلى لم أمكث فيها طويلا. Kam labista sama ya ustazu? Labistu sama ta yauman aw ba'd yaumin. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Asafarta ila Singapura aidan? La. Alam tusafir ilaiha min qabl? Naam, lam usafir ilaiha qattu. Ahsan, barakallahu fik. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Umair. Alhamdulillah berhasil masuk kembali dan bisa menyelesaikan qiraah. Qiraah jidah, jazakallah khair. Mungkin insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan depan ya. Ya, masuk kepada asila pertanyaan, kemudian nanti kita masuk kepada terjemahan serta kaidah yang ada di sini, terutama kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Baik, kami angkat pertanyaan yang sampai. Ya. Yang pertama dari Ummu Fatimah tadi. Ya. Ya. Penggunaan atau lafaz hada di tengah, bukan sebagai tengah. Badal atau na'at. Iya. Bagaimana? Baik, contoh hada banyak sebagai apa? Sebagai banyak hada. Ra'aitu kitaba hadha talibi. Banyak kan. Ra'aitu رأيت كتاب هذا الطالب. Nah, ini letaknya di tengah-tengah. Di sini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. رأيت كتاب هذا الطالب. Talibi sebagai apa? Badal. Iya, badal pada kata hadza. Iya. Kemudian juga bisa sebagai na'at, umpamanya kan ra'aitu kata lain lah. Ista'artu ista'artu al-kitabah هذا Ista'artu al-kitabah hadha. Apa i'rab ini? Ini sebagai lebih kuatnya adalah sebagai na'at. Ya, ada mengatakan badal, tapi lebih kuat sebagai na'at. Ista'artu al-kitabah hadha. Tapi kalau dibuang alif lamnya sebagai mudhafilah. Tapi kalau alif lamnya enggak dibuang, ini sebagai ba? Apa? Na'at. Nah, bimakna hadha ay al-musyara. Ya, kerana hadha ini adalah isim syarat. Bermakna al-musyara. Yang ditunjuk. Nah, ini ta'wil kepada isim maf'ul. Maka dia sebagai na'at. Ista'artul kitabah hadha. Ista'artul kitabah hadha. Ista'artul kitabah al-musyara. Ilaihi. Yang ditunjuk kepadanya. Kerana isim hadha itu isim syarat ay al-musyaru. Ya. Ada mengatakan sebagai badal. Ya. Ini lebih kurangnya apa? Yang di'irab, ya, bisa jadi mudaf ilai dan bisa menjadi apa? Bisa menjadi na'at. Ya. Ya. Demikian Ummu Fatimah, pertanyaannya semoga ini bisa difahami. Konten begini jarang sekali digunakan. Ya. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan pelafalan dalam bahasa Arab yang terpengaruh dengan logat bahasa seperti pengucapan ain kemudian diucapkan dengan nga, demikian apakah ini juga dapat merubah makna atau tidak? Jazakallahu khair. Iya, huruf ain secara salah pengucapannya. Iya. Iya, makhraj itu penting. Terkadang perlu diketahui ada makhraj yang bisa merubah makna. Ya, ada yang tidak sampai merubah makna. Ya, contoh ain dibaca nga. Contohnya siratal ladzina an'am dibaca apa? Ngamta alaihim. Atau baca an'amta alaihim. Ya, an'am bukan an'am tapi an'amta. Ya, kalau iya ini ya tentu bisa merubah makna. Iya. Kalau baca ngamta ya itu kan hamzah a. Jelas ini menyalahi daripada makhraj itu sendiri. Ya. Ya, tapi kalau makhrajnya tidak tepat tapi tidak sampai merubah makna. Ya umpamanya makhrajnya agak kurang tepat, tidak terlalu fasih, ya, tapi tidak sampai merubah makna. Ya ini tentu apa? Tentu yang seperti ini juga tidak bagus, tidak baik, ya. Belum dikatakan fasih. Nah, ini perlu juga kita pelajari. Makanya ketika orang belajar bahasa, itu yang pertama sekali yang dia pelajari adalah yang disebut dengan al-aswat, maddatul aswat, ya. Madda al-aswat. Aswat itu adalah bagaimana cara penyebutan huruf demi huruf. Kalau dalam ilmu tajwid, kalau kita belajar adalah makharijul huruf, ya, sama saja sebetulnya, ya. Cuma istilahnya berbeda. Eina. Ada nama aswat, ada nama tajwid atau makharijul huruf. Kalau tajwid itu lebih umum, ya. Lebih umum. Kalau makharijul huruf terkait dengan pelafalan huruf satu persatu, ya. Taib, jazakallah khair demikian bagi yang bertanya, barakallah fiik. Kami akan pertanyaan berikutnya terkait dengan. Ya, sebentar, ya. Memang bisa merubah makna ini perlu. Memang makharijul itu sangat penting, ya. Sangat penting. Ya. Contoh, ya kan? Contoh sam, ya. Kalau sum dibaca ada thumma, kan? Enam. Ada thumma, ada summa. Nah, ada thumma, ada summa. Summa ada tha, ada sin. Sin. Nah, itu makna itu merusak makna, berbeda. Ya. Kalau thumma itu huruf ataf, kemudian kalau summa itu diracuni. Iya, daripada sum. Ya, diracuni. Jadi maknanya berubah. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Contoh yang diberikan dan penjelasan barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dalam surat An-Naba, amma yatasaalun, Ustaz. Ayat pertama ini apakah diawali dengan jumlah fi'liyah atau ismiyah, Ustaz? Jazakallahu khair. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, nah itu kan istifham daripada am, asal apa? Yatasa'alun. Jadi amma yatasa'alun itu jumlah yatasa'aluna an. Kena kata yatasa'al, yatasa'aluna an. Kata yatasa'al ini butuh an. Nah, jadi kata an ini terkait dengan yatasa'al. Jadi sa'ala an, kalau timbangan sa'ala, sa'ala an. Iya, jadi sa'ala an. Ini adalah fi'il. Jadi an ini adalah bagian daripada fi'il, tidak bisa dia terpisah. Tidak bisa dia terpisah. Nah, ketika mau pertanyaannya, pertanyaannya tentu pertanyaan adalah letak di awal. Jadi amma. Jadi amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Iya. Kenapa dulu kan? Karena isim istifham. Isim istifham. Letak enggak bisa yatasaaluna amma. Iya. Yatasaaluna amma. Jadi amma yatasaalun. Ini murtabit bi yatasaalun. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Kalau dia jumlah ismiyah, tentu ada mubtada. Itu saja kuncinya. Jadi untuk membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah adalah, kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada. Nah, kalau dikatakan jumlah ismiyah, mana mubtadanya? Nah, di situ an huruf jar. Mubtada tidak bisa dimasuk oleh huruf jar. Ya. Maka saya katakan apa? Ini jumlah fi'liyah. Asal yatasa'aluna amma. Ya, karena istifham tidak bisa letak di akhir, mesti di awal. Ya, amma yatasaalun. Ya. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir yang bisa kami ajukan di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah tuntaskan pelajaran yang ke-11. Begitu banyak kaedah-kaedah yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-11 ini, dan saya meminta kepada pemirsa dan para pendengar di Raja, coba dirangkum kembali kaedah-kaedah yang ada pelajaran yang ke-11. Sebab kalau pelajaran yang ke-11 kaedah yang ini yang sudah kita pelajari tidak bisa dikuasai, maka akan berat untuk mempelajari kaedah-kaedah selanjutnya. Karena kaedah ini sangat juga ada yang berkaitan, ya, ada yang berkaitan erat dengan pelajaran yang lalu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita belajar ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mencerna dan bisa mempraktikkan di dalam bahasa Arab itu sendiri. Tayy wallahu alam, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.